Bareng-bareng ya. Kowe tahu neng urekku, tansa ono neng hatiku, rabakan luntur sak durungi janur gunung melengkong. Apa kowe sing urip ana